Sudahlah kamu download gak apa-apa, dilihatin tapi terus dibuang. Setelah dibuang, dilihat di recycle bin, buang lagi. Iya, kalau enggak kamu buka recycle bin, balik ke next. Senangannya gitu. Jadi perhatikan, karena pikiran itu kayak kacamata. Kamu melihat apapun dengan kacamata itu. Barang putih kalau kacamata hijau kelihatannya juga hijau. Dan itu enggak tergantung yang dilihat, tergantung kacamatamu. Meskipun pakai jilbab, pakai cadar, kalau kamu pikiranmu ngurus, itu yang ngarahnya ke situ juga. Itu kira-kira kalau dibuka gimana? Jadi, enggak, ya kan? Meskipun kamu pakai yang di depan mau pakai rok mini, kalau kacamata mau enggak itu kan enggak. Ya kayak kamu dulu waktu pertama kali datang ke Jogja, mungkin naik bis, naik Kopata zaman dulu, terus jajal sama orang pakai rok mini, karena masih lupu kan kamu istighfar terus, astagfirullah kan gitu. Sekarang kan enggak, kamu mungkin milih yang ada ceweknya sebelah mana. Kacamatamu sudah berubah. Nah, si Gute ini kacamatanya dia seorang humanis. Humanisme khas barat zaman itu. Jadi, cirinya humanisme barat awal itu apa? Yang pertama, kebebasan. Jadi, setiap orang silahkan hidup sesuai keinginannya. Jangan terlalu banyak bikin sekat-sekat, bikin rantai-rantai, bikin kotak-kotak yang bikin kamu sumpek sendiri. Jangan boleh apapun jadi penjara dalam hidupmu. Silahkan ambil keputusan sendiri, tanggung jawablah sendiri. Itu gaya modern awal di barat. Jadi monggo kamu bebas, ya kan, penting. Jadilah orang yang mandiri, kayak yang nomor 3 itu, tapi tanggung jawab sendiri loh ya. Jangan nyari enaknya toh. Di awal kamu nyari bebas, waktunya tanggung jawab lari. Jadi gaya barat itu orang bebas, tapi dia harus tanggung jawab. Berani tanggung jawab. Nah, orang-orang timur yang biasanya baru mengadopsi barat itu yang diambil sering-sering hanya bebasnya saja. Waktunya tanggung jawab gak mau. Demo bebas, tapi habis demo ya mau dibersihin sampahnya gak mau. Itu bukan salah saya, mesti gitu. Bebas gak apa-apa, tapi tanggung jawab. Makanya di barat itu sek bebas itu memang bebas orang sek. Tapi ada dimensi tanggung jawabnya, jadi gak sak taruh ke. Suka sama suka, berani nanggung akibatnya, ataupun akibatnya besar maupun kecil. Kalau di sini kan enggak, diambil sebebasnya saja, tanggung jawabnya besok-besok. Diatur belakangan. Kadang-kadang ada nomor di lampu-lampu merah itu, Anda terlambat bulan, kamu catetin nomornya mesti. Saya pengerti yang kapan-kapan. Iya. Anak saya yang SD itu tak bonceng. Maksudnya Anda kadang tak bilang itu apa lho Pak? Yo misalnya kajinya terlambat. Nah, disuruh utang di situ tak bilang. Kasih ini gak ngerti terlambat dulu. Salah itu ya kan. Itu masih penting. Sebelahnya ada lagi tulisan tempelan itu. Besar panjang kan seketika. Susah aku jawab ya oke seketika itu. Ya kan? Enggak tahu di Jogja itu bebas ngono-ngono ya. Ini sak cilik-cilik itu kalau baca-baca itu. Kalau bapaknya kan susah jawabnya itu. Kok Pak besar panjang kan seketika itu. Nah, susah itu mau ada pertunjukan sulap. Oke. Terus yang kedua, cirinya humanisme barat itu

cuma ingin jadi manusia yang benar seperti fitrahnya manusia, fitrahnya manusia. Kalau sudah waktunya besar kawin, ya kawin aja, nikah aja. Gampang, gak harus sama. Pokoknya gak, saya kawin sebelum umur 40, enggak normal. Kawin sebelum susah, enggak, kamu bikin susah sendiri. Kawin ketika pengen, kan gitu aja. Dan memungkinkan, kan gitu aja. Iya kan, pengen tapi gak mungkin ya aja mereka. Kalau nanti kan, fa'ilam yastati fa'alaihi bisawm, dengan puasa. Kalau sama saya dulu kok di belas setang memandang yang tadi fa'alaihi bisobun. Gak bisa jalan keluarnya sabun. Gak usah malu, itu sunahnya Rasul kan. Katanya Nabi kan gitu, amal paling baik menurut Allah itu amali rajulun biyadihi. Bukan gitu. Karena ada hadisnya, amali rajulun biyadihi itu sangat disukai oleh Allah. Pikiran aku ini. Lanjutkan. Iyalah, gak apa-apa. Ada penelitian terbaru menarik. Kebiasaan semacam itu munculnya awalnya dari daerah tropis. Itu berarti Indonesia dan sekitarnya itu. Iya. Coba kamu teliti lagi, Jen. Jangan-jangan nenek moyang kita dulu yang mewariskan gaya itu. Orang barat cuma niru kita. Mungkin barat itu gak ngerti kan sama dia. Oh, ternyata bisa kan. Oke, ya kamu lebih ahli yang itu. Oke, lanjutkan. Kitabnya Gede itu nanti yang diterjemahkan ke Indonesia, termasuk nanti diadaptasi oleh Abdul Hadi WM dan beberapa sastrawan, itu kebanyakan yang bau-bau sufistik, termasuk yang terpengaruh seorang sufi namanya Hafiz, termasuk beberapa puisi nanti yang kita sebut. Jadi yang pertama katanya Gupi, dia ngomong tentang hakikat manusia. Ini seperti pas tadi saya bilang, manusia gak usah membayangkan dirinya jadi Tuhan deh. Katanya Gupi, karena tiadalah takut manusia manapun juga mensejajarkan dirinya dengan dewa-dewa. Yang menjadi Tuhan itu berarti tidak manusiawi lagi. Atau kayak sekarang, ngatur-ngatur, ngukum-ngukum, mengerusak-ngerusak atas nama Tuhan antara lain. Jadi bila ia menggapai tinggi, ubun-ubunnya menyundul bintang, maka gaman telapak kakinya tak bisa menapak dimanapun jua. Ia akan jadi permainan angin dan awan kemau. Jadi fitrah kita sebagai manusia itu manusia. Tidak usah meninggikan diri kayak dewa-dewa. Kalau nekat meninggikan diri, maka kita akan kehilangan pijakan dan akan tabrakan dengan angin dan awan kemau. Karena apa-apa yang tidak natural itu akan menyusahkan kita sendiri. Ya kan? Jadi hidup biasa saja, enggak usah sombong mendirikan diri sangat tinggi, karena itu akan menyandung kita sendiri. Kesombongan level apapun. Ya kan, coba silahkan kalian cari, kalian sombong dimanapun, itu ujungnya akan menyusahkan dirimu sendiri. Misalnya saya itu sebenarnya alim, Bapak. Ya, dilihat aja. Begitu ada nih, gimana orang alim? Kamu kan akhirnya susah diri, terpaksa harus pakai kopiah, pakai sarung ke masjid. Ya kan? Baru duduk lagi, dan lagi ini salah ide ngaku orang alim. Nanti ada acara apa-apa, monggo mas yang alim berdoa.